Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain serta pemirsa berapa TV dan para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan setahun yang lalu, kita libur setahun ya, kita sudah selesai membahas tentang Al-Majid. Sekarang kita beralih ke Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Maknanya yang maha berterima kasih. Adapun nama Asy-Syakur tercantum di 4 ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Fatir ayat 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah berfirman, Allah ingin menyempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka dan menambah kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Syakur, Maha Berterima Kasih. Ungkapan terima kasih-Nya itu dengan membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Dalam Fatir ayat 34 Allah berfirman tentang ahli surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Berkatalah ahli surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari diri kami. Ketika hidup di dunia, pasti ada kesedihan yang dialami oleh orang-orang soleh, termasuk para nabi, para rasul. Setelah masuk surga, dicabut, dihilangkan seluruh kesedihan. Walaupun ada orang ahli surga, tapi orang terkasihnya ke neraka ada. Kalau di dunia pasti sedih. Seorang anak ke surga, orang tuanya ke neraka ada. Seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seseorang masuk ke surga, istri dan anaknya ke neraka. Seperti siapa? Nabi Nuh, Nabi Lopo. Ada orang yang masuk surga, adiknya atau kakaknya atau saudara dekatnya ke neraka. Itu sedih kalau di dunia. Adapun di akhirat, hilangkan rasa sedih itu. Nah, ahli surga menyatakan, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari hati kami. Lalu diakhiri dengan inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun dan Maha Berterima Kasih. Dengan cara membalas kebaikan ahli surga tersebut dengan dimasukkannya mereka ke surga dan dihilangkannya kesedihan dari hati mereka. Ayat ketiga Asy-Syura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan yazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Siapa orang yang melakukan kebaikan, maka kami akan berikan kepadanya, akan kami tambahkan kepadanya kebaikan tersebut. Orang yang mensyukuri satu kebaikan, Allah akan tambah. Kenapa? Karena Allah Maha Syakur, Maha Pembalas. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah balas dengan ditambahkannya nikmat tersebut. At-Taghabun ayat 17, ini orang yang infak. Melakukan kebaikan berupa infak, Allah balas berkali-kali lipat. Kata Allah, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak dan sedekah, Allah akan lipat gandakan gantinya bagi kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Infak ini menghapus dosa. Infak ini mengundang turunnya maghfirah. Kenapa Allah balas infaknya dengan berlipat ganda dan dibalas juga dengan ampunan? Karena Allah maha syakur, maha berterima kasih. Ungkapan terima kasihnya itu dengan memberi balasan. Ini empat ayat yang mengandung kata asyakur sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun lafaz asyakir ada di dua ayat. Pertama Al-Baqarah 158, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa orang yang melakukan kebaikan, maka sungguhnya Allah maha syakir. Maha syakir itu maha pembalas. Kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan pula. Kedua, An-Nisa 147. Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kata Allah, Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian melakukan dua hal. Pertama, kalian bersyukur. Kedua, kalian beriman. Kalau bersyukur, beriman, dijamin tidak akan diazab. Kenapa? Karena Allah maha syakir dan maha alim. Ini enam ayat. Empat mengandung kata-kata syakur. Dua mengandung kata-kata syakir. Dua-duanya, keenam ayat tersebut, diterangkan dalam konteks karunia yang Allah berikan berupa balasan terhadap orang-orang yang taat. Disempurnakannya pahala bagi mereka, ditambahnya karunia bagi mereka, dilipat gandakan pahalanya bagi mereka. Dan inilah yang menjelaskan kepada kita makna yang terkandung dalam dua nama ini, syakur dengan asyakir. Jadi apa makna asyakur dengan asyakir? Maknanya huwallazi la yudhi'u 'indahu 'amala 'amil bal yudha'aful ajru bila hisab bila husban alladhi yaqbalu yasir minal amal wa yuthibu 'alaihi thawabal katsir wal 'ata al jazil wan nawal al wasi alladhi yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab wa yashkuru asy-syakirin wa yudzakkiru wa yadhkuru adh-dhakirin wa man taqarraba ilaihi shibra taqarraba ilaihi dhira'a wa man taqarraba ilaihi dhira'a taqarraba ilaihi ba'a wa man ja'ahu bil hasanah zada lahu fiha husnan wa ataahu min ladahu ajran 'azima. Makna asyakur dan asyakir adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan amalan seseorang. Bahkan dilipat gandakan pahalanya tanpa hitungan. yang juga menerima amal walaupun sedikit, sekecil debu pasti dibalas. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil debu itu kebaikan, enggak akan disia-siakan, pasti dibalas. Dan memberikan pahala yang banyak, pemberian yang melimpah, karunia anugerah yang sangat luas. Yang dilipat gandakan amal orang-orang yang ikhlas dengan pahala tanpa hisab, tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Dia berterima kasih kepada orang yang bersyukur kepadanya, mengingat orang yang mengingatnya. Jadi Allah memberi respon. Responnya itu bukan setimpal dengan aksi amalan yang dilakukan hamba, tapi minimalnya dua kali lipat, bisa berlipat-lipat. Siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan bersyukur juga kepada dia. Artinya membalas syukur orang itu. Siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu ba'. Satu ba' itu dua jengkal. Satu ba' itu setengah depak lah. Kalau bahasa kita satu depak kan, kalau dua tangan kita direntangkan, jarak ujung jari kanan dengan kiri itu satu depak kan. Kalau satu ba' itu setengah depak. Dari ujung jari tangan sampai ke dada ini satu ba'. Ya sekitar dua dirok ya. Dua dirok itu dua apa? Dua jengkal. Siapa orang yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekatkan diri kepada orang itu satu dirok. Satu hasta itu dua jengkal. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekatkan diri kepada dia satu ba', dua hasta. Siapa orang yang datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, Allah balas dengan kebaikan serupa dan diberikan ganjaran yang sangat besar. Jadi kita lihat kandungan makna syakur dan syakir. Pertama, ini baru pertama nih, belum poin yang lain, yaitu membalas semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Apapun kebaikan, sekecil apapun, sesedikit apapun, selalu dibalas. Dan dibalasnya berlipat-lipat. Ini kandungan makna syakur atau syakir. Berkata Imam Ibnu Qayyim, ini masih poin pertama. Ada poin kedua yang terkandung dalam makna syakur. Berkata Imam Ibnu Qayyim, masih poin pertama. Ketika menjelaskan makna yang terkandung di dalam lafaz syakur dan syakir ini, kata beliau, wa amma syukrur rabbi ta'ala fa innahu sya'nun akhar fa huwa aula bi sifati syukri min kulli syakur bal huwa syakuru 'alal haqiqah fa innahu yu'til 'abda wa yuwaffiquhu lima yashkuruhu 'alaihi wa yashkurul qalil minal amal wal 'ata' fala yastaqilluhu ay yashkuruhu wa yashkurul hasanah bi asri amsalha ila ad'afin mudha'afah wa yashkuru 'abdahu bi qawlihi bi ay yuthni 'alaihi baina malaikatihi wa fi mala'ihi al a'la wa yulqi lahu syukra baina ibadihi wa yashkuru bi fi'lihi fa idza taraka lahu syai'an a'tahu afdala minhu wa idza badala lahu syai'an raddahu 'alaihi ad'afan mudha'afa wa huwa alladhi waffaqahu lit tarki wal badal wa syukruhu 'ala hadza wa dzak wa lamma taraka as-sahabah diyarahum wa khuriju minha fi mardatihi a'adhahum anha ammallakahum ad-dunya wa fataha 'alaihim Walamma ihtamala Yusuf as-Siddiq dayqa as-sijn syakara lahu dhalika bi ammakkanahu fil ardi yatabawa'u minha haitsu yasha. Walamma badala syuhada abdanahum lahu hatta mazzaqatha a'da'uhu syakara lahum dhalika bi an a'adahu minha tayran khudra aqarra arwahahum fiha taridu anhara jannah wa ta'kulu min thamariha ila yaumil ba'ath fayaruddaha alaihim akmala ma takunu ajmalaha wa abhaha walamma badala rusulahu a'radahum fihi li'adaihim fanalu minhum wa sabbuhum a'adahu min dhalika ayin an salla alaihim wa huwa wa malaikatuhu wa ja'ala lahum atyabathana fis samawat wa baina khalkihi fa akhlasahum bi khalisati dhikriddar. Kata Imam Ibnu Qayyim, adapun syukurnya Allah Ta'ala ini hal lain. Dia yang paling layak disifati dengan sifat syukur dibanding semua makhluk yang pandai bersyukur. Kadang ada makhluk yang pandai bersyukur. Para malaikatnya, para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu pandai bersyukur. Makanya manusia juga ada yang disebut dengan syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabar dan syukur. Disebut dengan syakur. Manusia yang pandai bersyukur disebut syakur. Para nabi, para rasul juga begitu. Para malaikat juga begitu. Nah, tapi Allah yang jauh paling lebih layak disebut syakur dibanding makhluk yang pandai bersyukur. Bahkan dia pada hakikatnya zat yang paling disifati dengan sifat syukur. Kenapa? Karena dia memberi kepada hamba dan memberi taufik sebagai rasa syukur Allah kepada mereka. Syukur itu maha pembalas. Pembalas kebaikan dengan kebaikan. Orang hamba yang beriman, beramal soleh, dikasih karunia, dikasih hidayah. Karena salah satu di antara sifat syukur Allah adalah memberi balasan. Allah bersyukur terhadap amalan yang sedikit. Amalan pemberian yang sedikit yang dilakukan oleh manusia, Allah syukuri dalam bentuk diberikan balasan. Allah mensyukuri satu kebaikan dengan cara dilipatgandakan 10 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi daripada itu. Allah bersyukur kepada amalan seorang hamba dalam bentuk Allah puji hamba itu di hadapan para malaikat di Al-Mala'ul A'la. Namanya salawat. Salawat Allah kepada hamba, pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Dipujinya orang itu termasuk salah satu wujud syukur Allah kepada amalan orang tersebut. Terus wa yulqi lahu syukra baina ibadihi. Allah juga mengungkapkan rasa syukur kepada amalan seorang hamba dalam bentuk si hamba itu juga dipuji di kalangan sesama hamba. Orang yang baik dipuji oleh sesama manusia karena kebaikannya, kan begitu. Dan apabila seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti apa yang dia tinggalkan itu dengan yang jauh lebih baik lagi dibanding apa yang dia tinggalkan. Man taraka syai'an lillah, siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan apabila seseorang mengorbankan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, mengorbankan hartanya, jiwanya, tenaga atau pikirannya, Allah akan kembalikan apa yang dia korbankan tersebut dan diganti dengan berlipat-lipat. Dia pula yang memberi taufik kepada manusia untuk meninggalkan satu amalan atau mengorbankan satu pengorbanan. Allah mensyukuri kepada perbuatan memberi dan mensyukuri terhadap perbuatan meninggalkan. Umpamanya orang karena tidak tahu kerja di bank, lalu ngaji tahu itu haram. Gajinya gede, sudah manajer di sana, belasan juta, bahkan puluhan dengan fasilitas menggiurkan. Dia tinggalkan karena Allah. Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi meninggalkan suatu karena Allah perbuatan baik, Allah akan syukuri dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Atau mengorbankan sesuatu, infak, zakat, sedekah, menolong orang, dia keluarkan sebagai pengorbanan, Allah ganti dengan berlipat-lipat. Karena apa? Karena sifat syukurnya Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini ada beberapa contoh. Ketika para sahabat diusir dari negeri mereka, dari Mekah, dalam rangka apa? Meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah ganti di kemudian hari dengan dikaruniakannya kekuasaan kepada mereka dan penaklukan negeri yang dulu mereka tinggalkan. Negeri Mekah kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika Nabiullah Yusuf As-Siddiq alaihi salatu wassalam dipenjara dan sabar. Penjara pengap ya. Penjara itu kecil, sempit. Allah syukuri pengorbanan Nabi Yusuf itu. Dan Nabi Yusuf kenapa dipenjara? Karena meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kan digoda, dirayu oleh akhwatnya. Kan akhwat tukang rayu tuh. Dan ini bukan sembarang akhwat. Ini adalah permaisuri raja, penguasa. Berpangkat, berharta, berparas. Cantiknya disebut gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisirele kutu tisoledat tuma. Ada terjemahannya. Menggoda. Gak mau kan? Sudah dia yang salah. Menuduh kepada korbannya sebagai orang yang mau memaksa dirinya. Setelah ketahuan sama raja bahwa mereka bohong, konspirasi. Pokoknya kalau gak mau memenuhi hasrat kita, sok ya sini di penjara. Di penjara Nabi Yusuf. Dia sabar, rela di penjara demi mempertahankan agamanya. Di tempat sumpek dan sempit. Lebih sumpek daripada rumah RSSSSSS 10 RS-nya. Rumah sangat sempit, sumpek, susah, selonjor, susah segala macam gitu sama sekali. Allah syukuri pengorbanan Nabi Yusuf dengan cara dia diangkat menjadi penguasa Mesir, tinggal di istana dan boleh berbuat sekehendak dia di tempat termegah pada zamannya. Itu masih di dunia, belum di akhirat loh. Para sahabat yang terusir dari Mekah masih di dunia juga disyukuri oleh Allah, dibalas pengorbanan mereka dengan cara diberi kekuasaan. Mekah akhirnya ada dalam genggaman tangan mereka. Ketika para syuhada mengorbankan badan-badan mereka sampai disebut mazzaqat ha'a'da'uhu, dicincang. Di waktu perang Uhud itu kan banyak sahabat yang gugur itu kedengkian orang-orang kafir. Para sahabat yang sudah tinggal jasadnya tadi dicincang, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, itu dicincang. Nah, sampai sebegitunya maka Allah mengganti, membalas mereka dengan cara ruhnya menjelma menjadi burung hijau. Berterbangan di taman-taman surga. Makan dari buah-buahan surga sampai hari kiamat nanti. Sampai ketika mereka itu dibangkitkan. Allah kembalikan lagi keutuhan badan mereka di alam kuburnya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, semegah-megahnya. Ketika para rasul mengorbankan kehormatan-kehormatan mereka, mereka itu dicela, dimaki, dihina, dibuli. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali pasti mereka itu dimusuhi oleh siapa? Oleh kaum yang didakwahinya. Minimal dicela, dimaki, dituduh, diancam, dibuli. Ada yang maksimalnya disakiti bahkan dibunuh. Ada nabi yang mati dibunuh? Ada. Nabi SAW juga sudah diusahakan oleh orang kafir untuk dibunuh. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makir. Ingat ketika orang-orang kafir membuat makar, berkonspirasi untuk menyergapmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka buat makar, Allah juga buat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Minimal dicela, dituduh dengan tuduhan yang bertolak belakang dengan keadaan nabi yang sebenarnya. Nabi orang paling jujur sebelum diangkat menjadi nabi. Dipuji oleh orang-orang kafir. Setelah mendakwahkan Islam, dituduh pendusta. Dituduh orang gila. Dituduh tukang syair. Dituduh tukang sihir. Semua tuduhan itu tidak sesuai dengan kenyataan beliau. Dituduh memecah belah persatuan bangsa Arab. Macam-macam tuduhan. Kehormatan beliau itu sudah hilang di mata orang-orang kafir. Lagi sujud ditemploki kotoran unta oleh orang-orang kafir. Beliau korbankan kehormatannya. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla ganti dengan sanjungan. Disanjung oleh Allah di hadapan para malaikat dan mendapat salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Maka nama beliau disebut, disanjung, dipuji dengan semulia-mulia, sebaik-baik pujian dan sanjungan di langit dan di bumi oleh penduduk langit, yaitu para malaikat dipuji, disanjung. Oleh penduduk bumi juga, di kalangan kaum mukminin beliau juga disanjung. Itu bukti sifat syukurnya Allah kepada makhluk. Wa min syukrihi subhanah annahu yujazi 'aduwahu bima yaf'aluhu minal khairi wal ma'rufid dunya wa yukhaffifu 'anhu yawmal qiyamah fala yudhi'u 'alaihi ma ya'maluhu minal ihsan wa huwa min abghadi khalqihi ilaihi. Di antara bukti sifat syukurnya Allah kepada hamba adalah Allah memberikan balasan baik kepada musuh-musuhnya yang melakukan kebaikan di dunia. Orang kafir yang durhaka menentang syariat Allah Azza wa Jalla melakukan kebaikan. Allah balas kebaikannya dengan cara diberikan kesenangan di dunia. Harta, tahta, jabatan, pangkat, kekuasaan, sanjungan dari orang, dukungan gitu diberikan. Dan mungkin saja ada yang diringankan azabnya. Ketika sakaratul mautnya dientengkan, diringankan. Di alam barzahnya, di akhirat. Diringankan, tidak dihapus, tetap diazab. Karena apa? Karena perbuatan baik yang mereka lakukan. Padahal mereka manusia yang paling dibenci oleh Allah. Tetap Allah membalas kebaikan mereka. Wa min syukrihi ma min syukrihi annahu ghafara lil mar'atil baghi bi syaqqiha kalban qad jahadahu al'atas hatta akalat thara hatta akalat thara wa ghafara lil akhar bi tan hiyatihi ghasna syaukin an tariqil muslimin. Di antara bukti sifat syukurnya Allah adalah Allah mengampuni seorang perempuan pezina, perempuan pelacur, yang melakukan satu kebaikan. Kebaikannya itu berupa memberi minum kepada anjing yang kehausan. Hampir mati saking hausnya, sampai saking hausnya dia memakan rumput-rumput tanaman-tanaman untuk meringankan hausnya. Maka dikasih minum oleh wanita pezina ini. Ya ampuni dosanya. Ini bukti rasa sifat syukurnya Allah. Yang lain ada lagi yang diampuni karena dia membuang duri-duri dari jalan yang dilalui oleh orang. Ingat, membuang gangguan dari jalan salah satu cabang keimanan. Apapun gangguan itu, duri, beling yang pecah, atau kerikil-kerikil tajam, atau itu yang berbahaya. Ada yang tidak berbahaya tapi mengaku kenyaman, sulit ongokan sampah, kotoran di tengah jalan, orang yang lewat sana mengpet hidungnya, menahan nafas. Lalu kita buang, kita bersihkan. Oh, itu luar biasa. Allah Azza wa Jalla sampai mengampuni orang yang seperti itu di zaman bahila. Itu salah satu bukti sifat syukurnya Allah. Fahuwa subhanahu yashkurul abda ala ihsanihi li nafsih. Coba lihat. Wal makhluk innama yashkuru man ahsana ilaih. Wa ablagu min dhalik annahu subhanahu waladhi a'tal abda ma yuhsinu bihi ila nafsihi. وَشُكْرُهُ عَلَى قَلِيلِهِ بِالْعَضْعَفُ مُضَعَفَةَ الَّتِي لَا نِسْبَةَ الْإِحْسَانِ الْعَبْدِ إِلَيْهَا فَهُوَ الْمُحْسِنْ بِالْإِعْطَاءِ الْإِحْسَانِ وَإِعْطَاءِ الشُّكْرِ فَمَنْ أَحَقُّ بِإِسْمِ الشَّكُرِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ. Bahkan nih, Allah Azza wa Jalla bersyukur, berterima kasih kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Seseorang umpamanya berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri demi kemaslahatan diri, maka dia melakukan beberapa upaya untuk keuntungannya sendiri dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun memberikan balasan kepada orang itu. Padahal orang itu berbuat untuk diri sendiri, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Umumnya makhluk, dia akan bersyukur kepada pihak lain selama pihak lain itu memberikan kebaikan kepada dia, melakukan kebaikan kepada dia, baru membalas kebaikan itu. Kan gitunya. Adapun kalau orang lain itu umpamanya, umpama orang lain itu melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita, sehingga kita tidak kehutangan budi sama dia, kita gak memberikan balasan karena dia gak berbuat baik kepada kita. Dia hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Subhanahu wa ta'ala. Itu umumnya orang begitu. Tapi da Allah ma'atuh memberikan balasan baik kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Betapa banyaknya manusia melakukan amalan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Contohnya apa? Makan, minum, tidur gitu ya, healing. Makan itu untuk Allah atau bukan, atau untuk diri kita sendiri? Untuk diri kita sendiri, untuk merasakan kenikmatan rasa makanan. Contohnya umpama si montong. Atau umpamanya untuk kesehatan dirinya sendiri gitu ya, agar dirinya fit, kondisinya prima seperti itu agar enak badannya. Siapa orang yang berbuat baik untuk dirinya sendiri selama dengan cara yang tidak terlarang dapat pahala. Kenapa? Karena termasuk salah satu bentuk syukur orang itu kepada Allah terhadap nikmat kesehatan, nikmat jiwa raga yang Allah berikan kepadanya. Ini titipan ini, badan ini, jaga, rawat. Lalu kita jaga, kita rawat kesehatan lahir dan batinnya, Allah kasih reward. Oleh karena itu, ketika para ulama ditanya, bagaimana hukum main bola? Hukum asal mubah. Tapi kalau dilakukan dengan niat yang benar, kenapa main bola? Agar prima, agar lincah gerakannya, dan itu dibutuhkan untuk jihad fisabilillah. Agar fit, kemudian malam bangun tahajud juga tidak ngantuk, tidak lemah, tidak loyo. Setiap Senin Kamis saum okay. Karena apa? Fit, sehat. Ketika ngaji sebenarnya duduk 1 jam, 2 jam, mau nyeri cangkeng. Ketika ngaji Al-Quran bisa odoj. Tapi kalau lemah, tidak dipelihara ini badan, mau sholat tahajud baru kena angin aja batuk. Baru kena air dikit juga sudah bersin-bersin gitu ya. Baru takbir Allahu Akbar, aduh sudah gemeter lutut, gak jadi. Baru baca Quran 1 halaman, udah rekukan, udah ngantuk ini. Karena kurangnya suplai oksigen mungkin ke otak dan seterusnya. Karena kurang fitnya kondisi badan. Tidak tertunjang tuh ibadahnya. Maka ada efek. Kalau diniatkan olahraga untuk menunjang ibadah, yaitu berubah menjadi ibadah, menjadi pahala. Selama waktu main bolanya jangan melakukan hal yang diharamkan. Berjudi umpamanya, pokoknya yang kalah traktir. Itu judi. Pokoknya yang kalah ngagandong tuh sampai rumah. Ada tumpangan, ada taruhan, walaupun berupa hukuman. Itu judi, gak boleh. Atau saling ejek, ah dasar tebecus kamu, kegolaan. 1 menit 8 gol, bayangkan. Dicelah, akhirnya sakit hati, berantem. Atau yang kalah, wih dasar gak bisa apa-apa, gak becus. Nih kita, saya 1 menit menggolkan 2 umpamanya. Wah, ada kebanggaan, ada celaan, akhirnya berantem. Gak boleh. Ingat, olahraga pemersatu. Olahraga pengikat ukhuwah Islamiyah. Bukan untuk kebangga-banggaan. Kalau olahraga bisa merusak ukhuwah, bubarkan saja sudah. Jangan sampai ada lagi. Silakan bikin grup futsal, grup basket, grup apa lagi, lari gitu. Dan macam-macam. Ya, silakan. Tapi jadikan sebagai media untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Dari sana kita bisa melihat siapa lagi yang berhak diberi nama atau memperoleh nama syakur daripada Allah. Coba perhatikan firman Allah dalam An-Nisa ayat 147. Salah satu wujud rasa syukur Allah begini. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama kan, syukur Allah itu memberi balasan baik kepada perbuatan baik. Balasannya berupa kebaikan berlipat-lipat. Nah sekarang yang kedua. Mayyaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan beriman. Yang bersyukur, yang beriman dijamin tidak akan diazab. Kenapa? Karena Allah Maha Syakir. Dari sini kita melihat salah satu bentuk rasa syukur Allah, sifat syukur Allah kepada hamba-Nya adalah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesalahan. Berkata muallif ketika mengomentari ayat ini, kaifa tajidu fi dhimni hadzal khitab anna syukrahu ta'ala ya'ba ta'dhiba ibadihi bi ghairi jaramin kama ya'ba idha'ata sya'ihi batilan fasyakur la yudhi'u ajra muhsin wa la yu'adzibu ghaira musi. Coba perhatikan ayat ini. Bagaimana engkau mendapati isi kandungan dari ayat ini, dari firman ini, yaitu bahwa syukur Allah menyebabkan Allah enggan mengazab hamba yang tidak berbuat jahat. Sebagaimana Allah enggan untuk mengabaikan kebaikan usaha amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Enggan untuk mengabaikan. Siapa yang beriman beramal soleh, Allah gak akan abaikan, tapi Allah balas. Siapa yang tidak berbuat salah, Allah gak abaikan, Allah tidak akan azab dia. Jadi syakur mencakup dua makna. Pertama, tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba yang berbuat baik, pasti diganjar. Jangan diganjar, pasti dipahalai. Sebab kalau nyebut diganjar, khawatir khawatir kampanye. Siapa yang berbuat baik pasti diberi pahala, diberi balasan. Dan tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat kesalahan. Itu poin yang kedua. Jadi makna syakur Allah adalah memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Poin yang kedua, makna syakur mencakup tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kejahatan. Selanjutnya, wa min syukrihi subhanah annahu yukhrijul amda minan nar bi adana mithqali dzarratin min khairin wa la yudhi'u 'alaihi hadzal qadar. Di antara sifat syukur Allah adalah Allah mengeluarkan seorang hamba dari api neraka karena kebaikan sekecil debu. Allah tidak menyia-nyiakan. Kan di kalangan kaum muslimin ada yang berdosa besar masuk ke dalam neraka. Tapi karena dia memiliki kebaikan sekecil debu waktu di dunianya, suatu saat Allah suruh keluarkan. Keluarkan orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu. Sekecil debu kebaikan yang dilakukan oleh orang itu dibalas oleh Allah dengan cara suatu saat dikeluarkan dia dari api neraka. Ini bukti sifat syukur Allah. Wa min syukrihi subhanah annal amda min ibadihi yaqumu lahu maqaman yurdhihi bainan nas fayashkuruhu lah wa yunawwihu bi dhikrihi wa yukhbiru bihi malaikatahu wa ibadahu almu'minin kama syakara li mu'mini ali fir'aun dhalikal maqam wa athna bihi alih wa nawwahu bi dhikrihi baina ibadihi wa kadzalika syukruhu li sahibi yasin maqamahu wa da'watahu ilaihi fala yahliku alaihi baina syukrihi wa maghfiratihi illa halik fa innahu subhanahu ghafurun syakur yaghfirul katsir minaz zalal wa yashkurul qalil minal amal. Di antara sifat syukur Allah, bukti sifat syukur Allah adalah ada salah seorang hamba di kalangan hamba-hambanya yang melakukan atau mengamalkan satu amalan yang Allah ridhoi di antara sama manusia, lalu Allah syukuri usaha orang itu. Ada hadis, man ardhallah bisakhati minan nas radhiyallah wa radhiya anhun ibaduhu. Waman ardhan nas bisakhati minallah. Siapa orang yang mencari keridhaan Allah dengan cara yang menyebabkan manusia murka kepada dia. Umpamanya melakukan perintah Allah walaupun orang-orang tidak suka. Seperti umpamanya ketika ada kumpulan majlis ghibah, kita melarang, jangan gibah lah, dosa gitu. Itu dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi akibatnya apa? Anggota majelis gibah itu jadi gak suka kan, sok suci gitu kan, ada yang begitu. Makanya kalau ada majelis gibah, kita ada di sana, kita wegah untuk mengingatkan. Karena apa? Suka dimarahi, dasar sok suci kan gitunya. Akhirnya banyak dibiarkan daripada dibenci oleh orang. Berarti dia lebih mencari ridho manusia dengan dibenci oleh Allah tuh ya. Jadi siapa orang yang mencari ridho Allah dengan risiko dibenci oleh manusia, Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan membuat manusia nanti ridho kepada dia. Sebaliknya, apabila siapa orang yang mencari ridho manusia dengan risiko atau menyebabkan Allah benci kepada dia, Allah akan benci kepada dia, manusia nanti juga akan benci kepada dia. Seperti tadi, dalam rangka agar tidak dibenci oleh sesama manusia, dia ikut terlibat dalam majlis gibah. Dia lebih rela dibenci oleh Allah daripada oleh manusia. Dia lebih suka diridhoi oleh manusia walaupun dengan risiko dibenci oleh Allah. Nah, ini maksudnya orang melakukan sebuah perbuatan yang membuat Allah ridho walaupun dibenci oleh manusia, Allah balas. Apa balasannya? Nanti membuat manusia juga akan ridho dan memuji orang tersebut. Allah memberitahukan kepada para malaikatnya dan hamba-hamba mukmin. Walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, gak ada orang tahu, Allah bongkar kebaikannya sehingga orang nanti tahu. Seperti apa yang dilakukan oleh keluarga Fir'aun yang mukmin, dia menyembunyikan keimanannya. Kalau ketahuan bisa dihukum berat, bisa dihukum mati. Walaupun akhirnya ketahuan, Allah tahu, kemudian Allah ungkapkan ini dalam Al-Quranul Karim. Allah puji orang tersebut. Allah sebut-sebut namanya di antara sesama makhluk. Demikian juga Sahibu Yasin dalam surah Yasin. Ada orang yang diutus Nabi Rasul, satu orang, dua orang, didustakan, malah dibunuh, dikirim lagi seorang. Ada di kalangan penduduk yang didakwah itu menyembunyikan keimanannya karena takut, tapi dia sembunyikan keimanan. Allah tahu dan Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin tersebut. Jadi tidaklah ada orang yang binasa, padahal Allah dikaruniakan, Allah itu memiliki dua sifat, syukur dan maha ampun. Siapa orang yang masih celaka, padahal Allah bersifat pengampun dan bersifat syakur, orang ini celaka disebabkan karena memang dia pasti binasa. Berarti dia melakukan amalan yang tidak tersentuh oleh sifat ghafur Allah dan sifat syakur Allah. Berarti durhakanya banget itulah ya. Padahal Allah maha ghafur, maha syakur. Dia mengampuni dosa sebanyak apapun dan dia membalas kebaikan sekecil apapun. Bayangkan, kalau ada orang, kalau umat Allah bersifat sebanyak apapun dosa pasti diampuni kalau memenuhi syarat. Sekecil apapun kebaikan pasti dibalas kalau memenuhi syarat. Mestinya semua orang selamat tuh. Walaupun dosanya besar akan diampuni kalau melakukan upaya agar dosanya diampuni. Sekecil apapun kebaikan mestinya selamat. Karena apa? Karena pasti dibalas oleh Allah. Jadi kalau ada orang masuk neraka, berarti dosanya tak terampunkan karena tidak melakukan upaya untuk memperoleh ampunan, dan kebaikan yang dilakukannya mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya amalan. Berdasarkan hal itu, karena Allah maha syakur secara hakiki, maka makhluk yang paling Allah cintai adalah makhluk yang memiliki sifat suka bersyukur. Siapa yang suka bersyukur, Allah akan cintai orang itu. Sebaliknya, makhluk yang paling dibenci oleh Allah adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat yang sebaliknya. Orang tidak bersyukur kepada Allah, bertolak belakang dengan sifat syukur yang dimiliki oleh Allah, maka orang itu adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Inilah isi kandungan Asma'ul Husna. Allah mencintai makhluk yang memiliki sifat-sifat yang menyebabkan layak dicintai, dan Allah membenci makhluk-makhluk yang memiliki sifat yang memang layak dibenci. Oleh karena itu Allah membenci kekufuran, kezaliman, kebodohan, orang yang hatinya keras, orang yang bakhil, orang yang hina, orang yang suka melaknat, mencela yang lain, karena sifat-sifat tersebutlah sifat yang sebaliknya dari sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah bersyukur, manusia kufur terhadap nikmat. Allah benci. Allah Maha Adil, manusia ada yang zalim. Allah benci. Allah Maha Dermawan, manusia ada yang pelit bin bakhil. Allah Maha Alim, manusia ada yang jahil. Allah Maha Rafiq, lemah lembut, ada manusia yang keras sifatnya. Dan seterusnya, Allah benci. Sebaliknya, Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Allah Maha Alim dan mencintai orang-orang yang berilmu. Allah Maha Rahim dan mencintai orang-orang yang pengasih dan penyayang. Allah Maha Muhsin, berbuat kebaikan dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Maha Syakur dan mencintai orang-orang yang suka bersyukur. Allah Maha Sabar dan mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai, Allah itu Jawad, dermawan, dan Allah mencintai orang yang dermawan. Allah itu Sattar, Sattar itu Maha Penutup, penutup aib hamba-hambanya. Maka Allah mencintai perbuatan menutup aib-aib orang lain. Allah itu Qadir, sangat kuat, sangat berkuasa, dan mencela kelemahan. Maka orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Allah Maha Pemaaf, Allah mencintai sifat pemaaf. Allah itu Witir, ganjil, dan mencintai setiap yang ganjil. Pokoknya seluruh yang Allah cintai itu dampak dan efek dari kandungan Asma'ul Husna yang Allah miliki, dan semua yang Allah benci itu juga dampak dari sifat yang sebaliknya dari kandungan Al-Asma'ul Husna. Di dalam ayat-ayat yang sudah lalu, Allah menyatukan antara Ghafur dan Syakur. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sebanyak apapun dosa itu. Tak ada dosa yang terlalu besar untuk Allah ampuni, enggak. Semua dosa sebesar apapun Allah ampuni. Dan Allah Maha Syukur, Maha Syakur terhadap semua amalan sekecil apapun. Tak ada amalan yang terlalu kecil sehingga diabaikan oleh Allah, enggak. Dzarrah, dzarrah itu bahasa kitanya atom. Kita masih ingatkan kepada pelajaran fisika apa kimia waktu SMP atau SMA. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu terkecil, itu dzarrah. Tak ada lagi yang lebih kecil daripada itu. Wa may ya'mal mitsqala dzarrah khairan yarah. Siapa orang melakukan kebaikan sekecil atom, sekecil bagian terkecil dari unsur, dari sebuah unsur, maka itu akan melihat akibatnya, akan Allah balas. Tak ada kebaikan yang terlalu kecil sehingga diabaikan oleh Allah, Pak, ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dimaafkan oleh Allah? Enggak. Semua dosa sebesar apapun akan dimaafkan kalau memenuhi syarat-syaratnya. Dan seluruh amalan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya la tahtaqirru minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap remeh kebaikan walaupun sekecil apapun. Jangan sampai ini mah amalan terlalu kecil, pahalanya enggak seberapa, saya mah teka bita mal karo'oh, akhirnya tidak dilakukan. Jangan. Karena sekecil-kecil kebaikan dibalas dengan sekecil-kecil balasan. Ingat, seenteng-enteng balasan di surga enggak ada bandingannya dengan seluruh kemewahan yang ada di dunia ini, ya. Berdasarkan hal itu, maka disebutkan, walihada la yajuzul muslim ayaknuta min ghufranillahi lidhunub mahma azumat kama la yajuzulahu ayahkira min a'mal bir syai'an mahma qallat fainal rabba subhanah ghafur syakur. Tak boleh seorang muslim putus asa dari ampunan Allah terhadap dosanya sebesar apapun dosanya, dan tak boleh seorang muslim merendahkan, menghinakan, meremehkan amal baik sekecil apapun, karena Allah Maha Ghafur, mengampuni semua dosa sebanyak apapun, dan Allah Maha Syakur, menerima semua kebaikan sekecil apapun. Inilah penjelasan tentang makna asyakur dengan asyakir. Cukup ya sampai di sini kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Adil. Ada kuis dua untuk Ikhwan, satu untuk Ahwat. Untuk Ikhwan, satu buku ensiklopedia Asmul Husna, terjemahan dari buku kitab yang kita bahas. Satu kaos untuk Ikhwan ya. Kalau Ahwat hanya satu buku ensiklopedia Asmul Husna. Karena ada ungkapan ladies first. Kita mulai dari Ikhwan dulu. Cengihan. Yang belum, siapa yang belum? Tuh, nujangkung kaset. Eta. Namanya siapa? Dengan Cece Abu Akram. Cece. Barakallahu Cece. Pertanyaan untuk Cece tanpa P. Apa makna syakur atau syakir? Maknanya Allah Maha bersyukur, Maha pembalas. Zat yang tidak menyia-nyiakan amalan seseorang dan menerima amalan walaupun sekecil debu, serta memberikan pahala dan anugerahnya. Amalan yang dikerjakan dilipat gandakan pahalanya. Amalan yang dikerjakan dibalas dengan jauh lebih baik daripada apa yang diamalkan. Iya gitu. Iya benar, barakallahu. Mau buku mau kaos? Buku. Cung satu lagi Ikhwan. Ah, itu tuh yang pakai kopiah tuh. Kasep oge. Hayo. Siapa namanya? Aris. Aris. Barakallahu fiik. Itu salah satu kandungan makna syukur sudah dijelaskan barusan. Poin kedua, termasuk kandungan makna syakur apa? Di antara maknanya ini, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesalahan. Iya gitu? Nah, Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Wahai anak haus. Ahwat, silakan ngacung satu ditunjuk oleh panitia. Ya. kamu yang jawab. Aku nggak bisa jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan untuk akhwat. Sebutkan salah satu bukti sifat syukurnya Allah atau syakurnya Allah. Saya kasih contoh satu aja. Dalam kehidupan yang sudah terjadi. Allah akan memberikan balasan-balasan kebaikan untuk nah, sorry. Contoh yang sudah terjadi, siapa melakukan apa, dibalas oleh Allah apa gitu. Memberikan ampunan bagi wanita tunasusila lantaran telah memberikan minum seekor anjing, Pak Ustadz. Iya gitu. Iya. Iya, iyalah. Iya, barakallahu fiik. Sudah habis, nanti ini kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah doa husnul khatimah buat orang yang meninggal aja? Enggak. Untuk yang hidup, malah yang hidup didoakan supaya husnul khatimah. Kalau yang meninggal sudah enggak bisa, karena sudah umpamanya orang meninggal lagi melakukan dosa lalu meninggal, lalu doakan ya Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Sudah husnul khatimah dia. Sudah enggak bisa dirubah. Yang masih hidup ini kita berdoa semoga husnul khatimah. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berdoa, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Ya husnul khatimah. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang saleh. Baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Syaikhul Utsaimin memberikan satu contoh doa agar wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bagus. Allahumma rzuqni husnul khatimah waj'alni birahmatika min ahlil jannah. Allahumma rzuqni husnul khatimah, ya Allah rizkikan kepadaku mati dalam keadaan husnul khatimah. Waj'alni birahmatika min ahlil jannah, dan jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. Ya, berdoa begitu. Ini curhat. Bagaimana muamalah istri dengan suami yang berbeda akidah? Suami tidak percaya hadis. Aduh, gimana dia sholat? Sholat, tata caranya, jumlah rokaatnya, waktunya gak ada dalam Al-Quran tuh. Berapa rokaat? Quran gak ada. Kalau gak ada hadis, dia gak bisa sholat. Gak bisa saum. Perintah saum dalam Al-Quran ada, tapi ketentuannya dari jam berapa sampai jam berapa itu gak ada. Bagaimana saumnya? Orang ahlul kitab saum, tapi saumnya itu tetap bisa makan dan minum. Saumnya umpamanya saya saum hari ini tidak akan makan daging unggul ya, sayur buah mah sawarna dikasih daging gak, saya saum. Sikaneh lotek dua bungkus habis. Dikasih nih steak enggak? Saya lagi saum gitu, ya. Terus saum kita gimana? Enggak ada dalam Quran. Cuma perintah saum kutiba alaikum siam ya. Caranya, waktunya enggak ada. Itu hadis yang menjelaskan. Jadi yang enggak percaya hadis enggak bisa ibadah, sekaligus otomatis enggak percaya kepada Quran. Sebab Al-Quran mewajibkan kita menerima hadis. Atiullah wa atiur rasul. Wa atiur rasul itu hadis. Terus Allah menyatakan kami utus, kami turunkan kepada kamu Al-Quran litubayyinahu linnas. agar kamu menjelaskan isi Quran ini kepada manusia. Penjelasan Nabi terhadap isi Quran itu hadis. Kalau tidak diterima hadis berarti tidak iman kepada ayat ini, tidak beriman kepada Quran, tidak menerima Quran. Ke kajian sunnah bercadar, kadang sekali ngantar ke kajian, suruh ikut duduk, suruh tanya ke ustaznya bagaimana kedudukan hadis di dalam Islam. Sisi sudah sering ngirim video-video tentang penyimpangan akidah tapi belum ada perubahan. Sisi suami bilang nafsi-nafsi aja masalah agama, itu bukan agama Islam. Agama Islam tidak egois. Islam itu mewajibkan umatnya menyampaikan balighu anni walau ayah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tak bisa. Ah, nu penting mah saya we selamat batur makeun ka neraka oge. Enggak boleh seperti itu, ya. Itu bukan agama Islam. Agama Islam agama yang mengajarkan kepedulian kepada sama, apalagi pasangan hidup. Gimana muamalah dengan suami seperti itu? Duh, bingung. Pokoknya gitu we. Dakwahi, dakwahi, dakwahi, ya. Sesat enggak? Sesatlah. Enggak salat gimana? Suka salat enggak ini suami? Kalau suka salat tanya, itu mana ayat Qur'annya yang menyatakan sholat itu 5 waktu 17 rakaat, doa-doanya begitu, cara-cara gitu, mana Quran ada enggak? Enggak ada. Terus kenapa begitu tuh? Ya pasti dari hadis, ya. Apakah orang yang terancam hukum had wajib atasnya mendatangi hakim untuk diadili? Umpamanya contohnya orang mencuri, ya, terus dia tobat, apakah wajib dia ke hakim, tolong potong tangan saya? Atau sudah berzina lalu tobat, apa perlu dia ke hakim, saya sudah berzina, tolong dirajam kalau dia pernah menikah. Kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali. Apa harus begitu? Kalau di Indonesia percuma. Seseorang sudah berzina, tobat, ingin dicambuk atau ingin dirajam, datang kemana? Ke polisi? Polisi, saya sudah berzina, tolong dicambuk. Dicambuk enggak? Enggak mungkin. Ke hakim, enggak mungkin. Datang ke Saudi. Begitu datang langsung deportasi itu. Terus kumaha tuh? Di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab tobat, Syaikhul Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis tentang seorang wanita berzina hamil kemudian tobat minta dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ketika menerangkan hadis ini beliau persis membahas pertanyaan, apakah bila seorang sudah berzina lalu tobat, haruskah datang ke hakim? Beliau menerangkan, tidak. Dia wajib menyembunyikan, merahasiakan perbuatan zinanya. Enggak boleh ada orang yang tahu kecuali dia dengan Allah dan pasangan zinanya. Enggak boleh dilaporkan. Walaupun konsultasi ke ulama, saya sudah begini, jangan. Kalau mau konsultasi ke ulama, sebut, samarkan aja. Kalau ada seseorang yang sudah berzina mau tobat, nah gitu. Jangan sampai saya sudah berzina lalu tobat, jangan. Nah, jadi dia wajib merahasiakan. Gak boleh lapor ke siapapun. Kemudian tobat, meningkatkan amal ibadah, meninggalkan semua dosa, memperbanyak infak dan sedekah. Semoga Allah menerima tobatnya. Kecuali begini. Kalau dia tahu kapasitas imannya dan lingkungan begitu besar godaannya untuk terjerumus kembali ke dalam perzinahan. Dia yakin kalau umpamanya dia tetap di sana walaupun tobat akan terjerumus lagi, ya dia boleh datang ke hakim untuk minta dijatuhi hukuman had kepada dia. Kalau memang dikhawatirkan kemungkinan besar terjerumus lagi, silakan ajukan diri untuk dihukum. Adapun kalau dia yakin, ya, dia bisa tobat, bisa berhenti, maka jangan pergi ke hakim, syukur tobat untuk dirinya, insya Allah Allah akan ampuni dia. Tobatnya diterima. Mohon kalau ada hadisnya, Ustaz ada tadi ya, kitab Riyadhus Shalihin bab tobat dan penjelasannya dari Syaikhul Utsaimin rahimahullah salah satunya. Silakan dibuka. Dulu pernah kita bahas di Al-Furqan. Apakah keputihan pada wanita membatalkan wudu? Bagaimana jika nanti sedang itikaf di Masjidil Haram ternyata ada keputihan yang keluar? Sementara kita tidak bisa bolak-balik buat ngecek dan keluarnya pun tidak bisa disadari. Itu penyakit, maka teruskan saja ya. Kita sudah umpamanya sebelum sholat, sebelum ke masjid sudah bersih-bersih terlebih dahulu. Ya kemudian dipakai pengaman biar tidak mengotori, sudah. Teruskan saja selama belum batal. Dalam arti belum BAB, BAK, atau BA, teruskan saja dulu. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Afan Ustaz nanti baca dalam hati, ya Om. Oke. Jawabnya saya dalam hati juga. Jawabannya tidak, hanya dia yang tahu. Jawabannya tidak, punten. Jangan salah tafsir, pokoknya apapun yang antum pikirkan salah pokoknya. Sudah cukup sampai di sini. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.